السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتسامبوم كسورة 21. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan jambatan di atas api neraka Jahannam, lalu di atasnya sekalian orang yang dahulu dan sekalian orang yang kemudian hingga sekalian kafir, dan bersalahan-salahan mereka itu yang lalu pada melalui di atas jambatan itu, maka setengah mereka itu selamat daripada jatuh, dan setengah mereka itu jatuh dalam api neraka, dan setengah daripada mereka itu cepat, dan setengahnya lambat dan mengesok. Dia sambung lagi tentang perkara beriman dengan hari akhirat. Bulan lepas kita dengar tentang wajib beriktikad bahawasanya dapat suratan amalan masing-masing di hari kiamat. Malam ini wajib pula kita percaya bahawasanya ada sirat, ada jambatan yang Allah Ta'ala letakkan di atas neraka Jahannam. Jambatan sutamamu atas sungai Argani. Jambatan sirat atas api neraka Jahannam. Aksiden masuk dalam api. Dia tak ada dia, tak jatuh dia kalau aksiden jatuh. Hak dak oksigen selamat. Yang kita kata siratul mustaqim tu ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Hak tu bukan sirat hari kiamat. Hak tu tunjukkanlah pada kami jalan yang benar, iaitu jalan para nabi. Tapi tunjuk daripada siratal mustaqim ni kena kepada sirat tu. Maksudnya kalau kita nak selamat, kita kena ikut siratal mustaqim, jalan yang benar, maka barulah dapat menitah sirat hak akhirat kayak gitu. Dia ada kaitan. Lalu di atasnya, atas jambatan orang yang dulu dan sekalian orang yang kemudian. Ni buah ngelah ni. Lepas pada ni syurga. Nu awal dah tu, bakit daripada kubur, datang suratan amalan, berjalan dalam peluh, ada naik kenderaan, huru-hara, padang masyarak, cari Nabi, minta tolong, tepi, nolong, guling, reboh, jirik dorang, matahari atas kepala, nak berbicaraan mahkamah siap dengan apa semua saksi, tu dulu dah. Kediam sekali, lalu atas ni macam. Siapa yang tak payah lalu, semua lalu lah tu. Para nabi lalu, para rasul lalu. Cuma istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dulu. Padahal bakit kemudian. Nabi Adam bakit dulu. Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim dululah Nabi Ibrahim. Nah. Kita kediam sekali, lalu dulu sekali. Itu juga dengan bicara di mahkamah Adam Mahsyar, umat kita dulu sekali cara. Niti umat Muhammad SAW niti dulu. Umat lain tengok lah, tahu letih mereka tengok. Dah ramai jatuh, ramai niti jatuh. Tak jatuh gua ni, Islam lawan Islam. Nampak? Ni sibuk lagi Mekah ni. Nampak? Sibuk lagi Mekah. Tapi lawan Islam, lawan ulama, beci ke hadis, malah ke orang ngajar. Dak semayang. Nah, tak kena lah situ. Nah. Nabi memerhatikan di kepala jambatan. Nampak? Nabi-nabi nak tengok umat masing-masing. Nabi-nabi tak ada bimbang dah. Dia nabi, dia rasul. Nah, hak Tuhan pelera belaka dah. Semua lalu, orang dulu dan orang kemudian. Kita orang kemudian. Orang kemudian, orang dulu, orang lama-lama dululah. Bukan salah qolah. Salah ni orang dulu-dulu zaman sahabat. Qolah ni orang kediam zaman kita. Ni dulu, ni dulu pada zaman Nabi. Orang zaman Nabi Lu, Nabi Nuh, Nabi Hud, zaman Nabi Sulaiman, lalu. Orang kediam, lalu juga. Dan kanak-kanak, kanak-kanak lalu juga. Orang gila, lalu juga. Cuma orang yang tak ada taklis syarak, tak ada kepayahan apa. Mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, itu mudah ya. Hingga sekalian kapi. Oh, kapi lalu juga. Masa ni api tak boleh lalu. Tengok bawah api. Tahu dah memang jatuh. Bila tahu dah memang jatuh, nak lalu kok. Tak boleh lalu. Macam amat api lah. Tengok je biji di depan. Nampak? Berjujur sekat jalan. Tak boleh lalu. Tapi boleh bahan kot lain. Tak balik kot ke ayung. Nampak? Tengok trafik depan. Boleh kena lagi. Berhenti luar minum air. Boleh kata awak. Mana tak ada rasa dah minum air. Dia gitu. Boleh kena shortcut. Longcut kot anda. Maknanya ada jalan alternatif. Ada pun titik yang siratal mustaqim. Tak ada alternatif. Wa ma minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada daripada kamu melainkan semuanya kena lalu belaka. Kita tengok ayat depan. Nah, setengah mereka itu mengesok kerana firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Artinya tiada daripada kamu melainkan mendatangi akan api neraka. Maksudnya melalui akan jambatan di atas api neraka. Wa in minkum. Ini mana tidak ada. Dia ada segi in syartiyah. Makna jika tu. In nafi ini makna dan tidak ada. Wa in dan tidak ada minkum seorang pun daripada kamu illa melainkan wariduha yang lalu padanya pada sirat. Maknanya tak boleh undur, tak boleh kona, tak boleh shortcut, tak boleh nak jalan pitah, tak ada. Kena lalu belaka. Nah? Ha. Dah takut Tuhan buat pusing lain apa dah? Dah tetaplah. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu wajib kena lalu belaka seorang tak boleh lari. Adalah atas Tuhan kamu suatu yang telah ditetapkan dari azali ini. Nah, ha, hukum mah lah. Ha. Dan orang ni jatuh, tak tahu jatuh. Dia tak buat jatuh kan ni. Tak buat jatuh ikut Islam lah. Siapa masih semayang ni, semayang. Maksud tutup arak ni, tutup arak. Tak boleh minum arak, jangan minum arak. Yang orang judi, jangan judi. Suruh tutup kepala ni, tutup kepala. Nah, ha. Masa orang nak tegakkan hukum Islam, kita kena sokong. Orang buat masjid, kita pakat lagi. Orang ngajar, kita pakat dengar. Orang bang, kita pakat jawab. Tak apa, ramai tu. Nah. Dan ni bila wasa, tak wasa. Nak nitah kuan ni. Nah. Tubik muka kuala tu, barang kok kebut tau. Betul kat diru. Nah. Duk atas luang, barang kok tau. Amboh. Nah, aku lapang lagi. Nah, ada osid dah. Nah, nitah gua ni jatuh lah bah. Nah, dia gitu eh. Nah, waktu turun barang ni seming. Nah, daripada tiada. Setiada dua orang waktu turun. Oh, power. Nampak memang ragu lah. Anda tak ke bah. Nah, waktu turun seming setiada dua orang. Bukan seming setiada tu sebik. Wah, berapa ribu bit maknanya? Sebit berapa seming? 50 kilo lah. Dia biasa mikro dia tahu. 50 kilo. 50 kilo. Allahu Rabbi. Tak? Budak saya kata 4 seorang. Saya kata 5. Dia kata 5, 50 kilo apa kak? Nah. Setelah mikro waktu tu, gagah. Dak leh maya loho binaweng. Tu kata. Maya loho dak ayah rikus min. Tangan saja. Allahu akbar. Dah. Ha. Layar kena bus min 13 bit ni. Nak akak mana berat dok. Mana budak main lahu dok. Dang ini tak ada nak akak berat. Nah, ha tu kata. Dengar kelah-kelah dengan lelaki lagi. Ha, tak ada ha. Dia ni mikir orang nyakut-nyakut. Nak buat pah dalam api ni kata lelaki. Apa benda turun berat sampai daripada dua pasang pikul berat. Nah, orang sampai leku gitu. Orang tak lakar. Tak mayang. Nah, ha, patutlah bosa kupu. Saya tak mayang. Nah, kupu cabut bulu buat ayam kucing. Faham? Ha, tak ada orang nak beli pula. Nah, ha. Setengah mereka itu selamat daripada jatuh. Kita ni kena usaha biar selamat. Nak suruh selamat akhirat atas dunia ni lah. Dia benda tu lah, dia ulang tayang. Atas dunia ikut jalan selamat, akhirat selamat. Atas dunia ikut jalan jalan jatuh, akhirat jatuh. Nak? Ha. Kena ikut jalan jalan selamat, sedang. Nak? Ha. Dan setengah mereka itu jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan setengah daripada mereka itu cepat. Dan setengahnya lambat. Sebut dalam hadis yang paling laju sekali melintas sirat mustaqim. Seperti kilat. Oh, kilat laju lah. Dalam satu hadis. Hadisnya hadis do'ai. Tapi boleh kita riwayat. Nah, dia bukan hadis maudhu'. Hadis do'ai boleh cerita. Nah, ha. Naik saja jambatan ni 1,000 tahun. Straight 1,000 tahun, turun 1,000 tahun. 3,000 tahun. Kita tak ada rasa. 1 tahun tak ada rasa. Nah, 3,000 tahun. Naik saja, naik 1,000 tahun. Allah Rabbi. Macam kita naik ha, daripada Pala Maiden tu, nak naik jambatan. Dah, ha, bila pas mini. Nah, ha. Sung lepas itu Pala Maiden, suf sampai atas Pala Jambatan. Ada 15 saat. Nah, tu kacik. Kalau Ferrari, 2 saat. Zim, lapar atas pada jambatan tu. Ni naik 1,000 tahun. Dan kemana? Dah kali macam kilat, takkan lah. Lambat, cepat. Nah, macam kilat. Kilat ni, laju daripada jet pejuang. Jet pejuang awak laju ni, MiG-29. Rusia. Laju mana? Iaitu 2,000 kilometer sejam. Oh, laju lah. Nak dua kali kelajuan bunyi. Dia sampai cenering, bunyi dia baru sampai batu buruk. bunyi ezoh dia. Faham? Ha. Dah kilat laju lagi bawah. Kilat, nampak? Dia manah di atas seluruh. Apa bumi tengok laut kan pusing-pusing gelak nak ribut. Nah, dari atas syuk apa bau. Laju. Jet hok kita tengok, kita tengok atas langit kan dia nampak jet hok. Jalan. Jet luarlah dia lalu lah dia nak pergi Filipina, nak pergi Australia lalu kok angkasa kita. Jet itulah jet penumpang hok kita tengok. Eh, hok nampak asap ah. Tinggi dia. Nah, tamalah nak untuk pahan. Daripada ujung tu nak sampai ujung tu ada tak ada 5 minit. Nah, tu jet laju tu. 747. 757. Kelajuan dia berapa? 900 km sejam. Nampak? Ha tu. Dah kilat seluruh pas kena. Ha, sebab tu walaupun mana jauh mana pun dah kilat laju. Dah nak boleh hak kilat ni lagu mana? Dia macam kilat juga. Kalau perkara taat. Dan kita perkara taat kan macam kilat, macam kura. Lambat. Anak ujian. Kali tengok orang rukit terima, lambat. Gagal. Nah. Agar ni, yang kilat. Orang nak umum tu, pau. Agar. Lalu cek. Nah. Ha. Kita bukan kata umum, lalu kerepang tu, wakdok lagi. Wakdok. Apa rupi pun rukit. Eh? Ha. Orang lambat tu. Nah, ha, tu jet kura. Ha. Atas derah. Nah, lewat kebajikan. Ha. Nak derah, derah buat kebajikan. Nah. Derah buat maksiat, derah jatuh. Gitu lah. Ada yang macam kuda berlari. Ada. Kuda paling laju sekali berlari. Ya, hak rekod lah, hak zaman dulu tak tahu. Nah. Nah. kuda Amerika, cekor. Dia lari 80 km sejam. Ni rekod hak zaman moden lah, 80 km sejam. Kalau anda kak, pala netok laraga. Faham? Kaki belunjur terik. Baru sama dengan kuda ni. 80 km sejam. Oh. Nak? Haa, laju lah. Kuda-kuda lomba lain, hak rekod-rekod belaka, 70 km sejam. Nak? Haa, kuda Argentina, kuda lomba di Sepanyol, hak hebat-hebat, 70 belaka. Top speed. Dia 80. Mungkin yang Nabi Kabur ni 80 kot kot. Nak? Haa. Oh, laju lah. Nah. Ada yang seperti orang yang berjalan. Berjalan ni gini, kalau kita start pukul 7 pagi jalan kaki, lepas tu 7 petang tak boleh, 12 jam, kita sampai ngecang. Nampak? Ha, ngecang. Bukan berlari, berjalan. Ha, tu? Macam orang jalan. Dan kalau orang jalan, dah jam petang jauh lah, nampak siapa. Oh. Nah. Dan ada yang merangkak. Dan ada yang ngesok. Atas lambat dengan perkara taat. Orang lain faham belaka dah, dia lambat lagi. Orang lain oleh-oleh ada dah, dia dok lagi. Nah. Wa in minkum illa waridha, artinya tidak ada daripada kamu, mana tak ada seorang daripada kamu boleh lari melainkan mendatangi akan api neraka, yakni lalu. Berkata ulama tafsir, dikendaki dengan dia, dengan lalu tadi, lalu di atas jambatan. Dan bahawa segala amal masih ditimbang dengan rasio, dan kata segala ulama yang ditimbang itu suratan amal kewajikan dan suratan kejahatan. Kerana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma izinil haqq, artinya dan bermula menimbang pada hari kiamat itu sebenar, artinya sangat adil pada menimbang itu. Dan bahawa tu gini, dan wajib pula kita semua orang Islam beriktikad, beriman, percaya bahawa segala amal ditimbang dengan neraca. Akhirat dia ada mizan. Mizan ni alat menimbang. Lagu mana rupa, wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kita tak payah balas rupa lagu mana, kita hanya wajib beriman. Siapa masa tu? Nak? Ha. Timbang apa? Timbang baik buruk kita. Nah, ha. Nah, kita dua kan? Amal baik, amal buruk. Para Nabi dia baik belaka. Kita ada amal buruk. Nah, ha. Amal siapa timbang? Amal manusia. Amal binatang tak timbang. Nah, amal malaikat tak timbang. Dia jenis buat amal sama amal baik. Dia timbang orang dia. Timbang mana buat sukatan, buat ukuran. Berkata setengah ulama, yang ditimbang itu suratan amal kebajikan dan suratan kejahatan. Yang ditimbang amalan kita. Dan ditimbang ni, amalan ni benda yang tak nampak. Maka Tuhan taswirkan jadi satu lembaga. Nah, nah, so mana pahalamu, hantar, debau jadi. Oh, gini mat pahala aku. Boh, akan nimbang. Tuhan taswir, gambarkan pula, jadikan pula satu lembaga. Ini kejahatan. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri timbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi aisyatin radiyah. Maka adapun siapa yang amalannya baik, banyak, lebih berat daripada hak jahat, maka tempat balik dia tempat yang sangat dia suka. Syurga. Ha. Cerita tu, cerita timbang. Siapa tukang timbang tak percaya? Tentera-tentera Allah. Nah. Dan yang ditimbang tu amalan kita, bukan amalan orang lain. Sebab tu firman Allah Ta'ala, laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa tidak ada wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa tidak adalah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Maksudnya pahala kita, pahala orang lain tidak masuk. Nah, atas dunia boleh ngecek. Nah, ha, boleh ngecek dah wa abu ta'in. Tulis wa abu ta'in. Ha, boleh buat tu. Nah, Kita buat salah lah kena apa-apa. Kita ibu tak kau kalah kena. Nah, boleh jah. Nah, boleh jah. Masa yang bakal final ni, dia pelakor waktu. Ni dah sorok saja sudah dah. Dia pelakor waktu. Depan kita, bila kita ambil batu, nak pelakor balik, eh takak tu. Dia main macam gitu. Bila takak dia agak tahu apa ambil gambar. Lepas tu, balik. Lepas tu, belakang pulak, belakang otak. Ada orang kita tak kata, dia ambil otak, nak belakang balik, dia pun takak. Ganas, pelakor dia kata. Nampak? Itu dia, awak cerita tu. Seorang pemuda daripada pihak pembangkang, dia heret poli kerana dituduh mempelakon. Orang gitu kan? Nah, pada dia tukang belakang. Nah, tu atas dunia boleh ajar mereka. Nah, kita faham piti jabat, kita buat atas nama orang lain. Boleh buat tak gitu? Boleh, ha? Dah kita hisi, kita jawab takbir, kita di malam ngarah. Boleh ajar, orang lain. Nyanyi, kena buang hijau. Kerak tak boleh, ha? Kalau atas nimbang kita, itu mereka. Kerana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma izinil haqqa. Artinya bermula menimbang pada hari itu, pada hari kiamat itu sebenar. Artinya sangat adil pada timbang itu. Baca guanya, ayo bang. Wal waznu yawma izil haq. Ke mana? Wal waznu yawma izil. Yawma izil haq. Tu nak ah. Baca gitu. Kita halau ha. Wal waznu yawma izil haqq. Ke wal waznu yawma izinil haqq. Ada nun sedih. Yawma izin tu dia nun mati belakang tanwin. Jadi jumpa dengan alif lam tu, nampak? Maka dihidupkan balik nun berbaris bawah. Liltiqa isa kinai ni kerana dua dah mati situ, dah boleh nak eja. Maka buat mari nung cek putih. Nampak? Tajwid eh. Tanya Tok Guru Tajwid tahu. Kita kaya tiru-tiru gitu ke. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga, iaitu negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Dan telah menjadikan ia Allah akan api neraka. Dan iaitu negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Kerana firman Allah Ta'ala pada menyatakan syurga, U'iddat lil muttaqin, artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala, dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Dan kerana firman Allah pada menyatakan api neraka, U'iddat lil kafirin, telah disediakan api neraka itu bagi sekalian yang kafir. Wajib pula kita beriman adanya syurga neraka. Orang putih panggil heaven and hell. Heaven syurga lah. Hell ni neraka lah. Maknanya sakit lah. Nampak? Lepas tu kalau anak orang kafir dan cerita-cerita, ayah dia mati lah. Ayah dia mati. Kena lenyek di terminator. Anak cek dia tanya, mak dia ayah pergi dua ni. Nampak? Bila orang tanah. Mak dia kata in heaven. Dalam syurga. Nampak? Orang putih ni bila dia nak marah-marah korang, maknanya dia kata go to hell. Nampak? Dia gambuh masuk neraka. Jangan main. Nampak? Maknanya dia beriman dengan syurga dan neraka. Dan kita kalau tak beriman kau, bodoh pada dia. Nah, kena beriman juga kepada syurga dan neraka. Kita beriman pada syurga negeri balas baik, dan neraka untuk negeri balas jahat. Jadi kita boleh pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang nak beriman silakan, barang siapa yang nak kafir silakan. Tak ada masalah sikit pun. Nah, angga puas ada maknanya semayang nak minum arak pula Allah ha. Ada masalah eh. Mu jadi masalah lagi. Nah, malah aku pergi dengar layang ke dia dengar suara hak mu, baik aku duduk rumah tengok orang nyanyi, ada apa eh? Dia Allah tu hawi pilih tu. Nah, bukan kata kita tak mari surga, tak pergi sejik belakang malam ni, malam nak pergi nak duduk rumah ha. Jadi pecah perut duduk rumah tak eh? Lelak ada. Nenggak rumah duduk tengok berita. Tak apa. Akhirat je pergi. Nah. Jadi jalan nak masuk syurga dia ada tiket dia. Dia macam panggung kau. Nah. Ha. Cuma panggung ni kalau kita lebong boleh kau. Neh, ha, surga boleh lebong. Faham? Ha. Neh. Surga ni tak boleh lebong. Panggung wayang dia masuk dah. Nah, ha, dia tak boleh beli tiket. Neh. Dia masuk kemau. Tak ada beratur nak masuknya. Hidup belakang. Buat beratur je. Orang cakap wayang kata mana cakap? Belakang, belakang, belakang. Nah, padahal tak ada tangan. Nah, perlu masuk. Ha, boleh masuk kemau. Ataupun dia tengok wayang, dia masuklah panggung dulu. Kawan dia tunggu kot jambang luar. Dia ada cakap kot luar. Kawan dia pun beli cakap separuh boleh. Ada kot jambang. Beli air lanah. Faham? Nah, masuk mula tengok taket separuh. Kau jaga panggung tu dah mana taket separuh? Beli air bawah. Ha, tu bit tadi. Nah, ha, boleh lebar lagi. Surat ni. Ha, tengok. Kaki dia tahu lah. Ha. Jangan bagus ni. Nah, ha. Ha. Dulu tengok dulu tengok bola kau dulu. Masa tahun 80-an itu. Lepas sekolah tu. Duduk ladang. Nah, ha, pas garik lagi. Dulu tak pagar gini. Tahun 80-an. Ni 90-an. Saya pagar tinggi lah. Saya duduk-duduk dulu pagar rendah. Nah, kabak agar. Boleh kabak agar. Mana ada witi nak bayar apa? Nah, dekat pak ni lah. Kabak agar. Keliling. Pulih, keliling. Tengok tak kena. Bawa-bawa panjang. Mereka tak ada. Boleh masuk. Nah. Ha, ni tak boleh. Pasal tiket kena beli di dalam dunia, tiket syurga. Kena beli dalam dunia, tiket syurga. Tiket lagu mana? Ikut kereta Allah Taala. Nampak? Macam ni, hak fardu kena buat, hak haram kena tinggal. Cari tiket. Nah, ha, nak tiket nak duduk sedap lagi, bukan nak masuk saja, nak sedap lagi. Kena banyak sunat pula. Dengan zikir, dengan wirid, dengan tarekat pula, dengan beramal pula, nak tidur malam pula. Ha, tu bagi anak duduk sedap. Oh, teruslah pula. Nah, ha, masuk belaka dah. Macam kita masuk juga saja padang dah. Nah. Ha. Maka firman Allah Taala memberikan negara syurga uiddat lil muttaqin. Rupa-rupanya syurga ini disediakan bagi orang yang takwa. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, orang takwa ni orang berimanlah. Nah, ha, orang beriman kalau takwa tak ada beriman tak jadi apa. Nah, ha. Cuma bila beriman datang tuntutan supaya takwa, bila ada takwa atas iman maka sempurnalah iman itu. Nah, ha. Dan Allah memberikan pula akan neraka uiddat lil kafirin, disediakan akan neraka ini bagi orang-orang yang kafir. Tak kira agama apa, komunis ke, Buddha ke, Hindu ke, Parya ke, neh, ha, Konfusius ke, Yahudi ke, nah, ha, kalau kafir masuk neraka. Orang Islam saja masuk syurga. Tak kira orang Islam tu tok imam ke, tok guru ke, wali ke, sahabat ke, nah, ha, cak ayang ke, JKK ke. Nyari mau buat ni. Ini tak nak kira beramal, beriman, beramal soleh. Ha. Boleh. Ya, masuk surga. Nah. Ha. Tak ada orang pelatang awak ni tu. Budak baik. Jadi cerita syurga dengan hak modalah cerita nikmat. Nikmat yang kekal abadi. Semuanya benda tak pernah pilih dan tak pernah dengar. Yang kita pernah dengar cerita sahaja. Nak, orang kata rajin dengar cerita syurga, rajin dengar. Dengar di mana orang ngajar cerita? Ah, tu boleh nak dengar gitu. Nak. Oh, dalam hadis cerita, dengar dah. Ah, tu lain. Yang Nabi kata fil jannah, di dalam syurga mala ainun ra'at wala uzunan sami'at wala ala khatari wala ala bashar wala ala qalbi bashar khatar. Bahwasanya syurga itu mata yang tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah fikir. Maksud tak pernah dengar di situ, iaitu bunyi-bunyi dia yang merdu di dalam syurga, molek sungguh, tak ada orang pernah dengar. Tak? Ha. Yang kita dengar cerita orang atas dunia, cerita. Nah, orang dimasuk dalam dengar, hak tu tak ada. Nampak? Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah boleh lintas atas hati manusia. Nah, dari kita nak bayang, imaging tak boleh. Nah. Maksudnya comel, kita bubuhlah apa saja pun, dia lebih comel berjuta-juta kali ganda. Nah. Semua benda yang ada dalam dunia ni ada dalam syurga. Dalilnya, ahli syurga bila melihat nikmat syurga, mereka berkata, eh, tengok dah hari tu dalam dunia benda ni. Cuma Allah buat lebih molek. Sebab tu dalam syurga, ada rapuang, ada taman, ada sungai, ada kolam, ada ikan, ada burung, ada pokok, ada rumah, ada istana, ada pitu, barang dunia laka. Nah, ha. Tapi tak ada banding. Dia tak masuk barang syurga. Dia tak masuk. Dia bukan orang buat, Allah jadikan. Rumah-rumah, dia tak ada rumah di istana. Di rumah lain, rumah kita duduk. Rumah biasa lah kita duduk. Kalau suti diri gitu, nampak? Dipanggil banglo, so. Nah, nah, ha. Mewah daripada banglo, dipanggil villa. Nampak? Ha. Lepas tu dipanggil istana. Nah, ha. Atas syurga ni, dalam syurga, istana berlaku. Dia tak ada banglo. Nah, ha. Cuma Nabi, kalau Nabi kata baitang fil jannah, baitung fil jannah, maksudnya istana. Nah, sebab apa? Pitu so-so. Kalau rumah kita pitu cek, itu cek je. Nah, tinggi nak kaki. Di tepoh dengan tukang awak, kata 40 plastik. Nampak? Beli hasil kedai belah kambing. 14 riyal. Itu pitu rumah. Pitu istana so-so. Sebut dalam hadis itu daripada mah. Tatah dengan mutiara. Dah kalau itu mah tatah mutiara, takkan rumah awak dengan kayu Melayu. Nampak tak? Nah, kalau itu mah dah, rumah lebih lagi ya. Nah. Itu syurga. Siapa nak duduk? Kita yang nak duduk. Nampak? Ha. Jauh lah dengan orang atas dunia, kita buat molek dah rumah. Setengah juta pak. Oh, siap setengah juta dengan pintu pagar apa semua, cak apa semua. Nah, cak je habis 25,000. Oh, dah villa mewah. Tengok 3 tahun lagi naik kulak cak. Kena cak mula dah dah. Baiklah, beki sama dah, beki sama, sama sama. 2 tahun cak baru, 2 tahun cak baru, 2 tahun baru sama. Kaya dia ni. Nah, isi rumah tak boleh cak. Ini isi rumah dah lecak. Bening. Ha? Ha? Kau tua, kau tua, kau tua. Kau boleh cak bening. Nampak? Jadi orang kaya. Datuk dia. Datuk Tan Sri. Harta berjuta. Nah, umur 75. Bini 72. Nah, nah boleh cak bini. Ini tak boleh. Ha? Tengok juga. Ha, tak? Ha, so dia ada itu. Dia perfect. Semuanya sempurna. Rumah dari istana daripada mas, dayang-dayang dia pula. Ya, mak cerita Melayu, dia pun dayang-dayang. Raja duduk geng-geng. Nah, atas gerai. Nah, ha, atas singgah sana. Dayang ni duduk main keliling ni. Kan bagi yang makan. Lepas tu main tu kejap main keliling. Tu baru kelas duduk. Nah, akhirat itulah. Nah, dayang-dayang. Yang paling sikit 70 orang dayang. Awet. Ha, sweet 17. Orang putih panggil. Nak. Neh? Ha. Suka lah surga. Nak. Mata tak jenis. Tengok Allah Rabbi. Hebat-hebat berlaku. Setelah dunia lah tak hebat. Neh? Ha. Hebat-hebat berlaku. Isteri kita umur 17 kau. Walaupun masa kita mati, isteri kita 71. Bila dalam syurga 17 tahun. Wa kawa'iba atraba, Perempuan-perempuan di dalam syurga itu anak dara yang sebaya umur. Sebut dalam hadis tafsir ayat ni 17 tahun. Orang putih panggil sweet 17. Nampak? Keling panggil lechemi manekem. Faham tak? Sweet 17. Suka ya? Allah Rabbi. Nah, ni suka kalau balik kat gi, bini haji jadi 17. Suka tak? Suka ya? Bulan lepas nak hari dah belakang. Dah hari dah. Main tu kejar pakai hari. Nampak orang ni nyusut lah gabak, orang ni nyusut lah tidur haji. Dia main gitu. Dah hari dah 17 tahun. Bini. Nah, ni nak uluh. Ini tepuh atas kau. Tepuh atas sendiri. Dah. Main kejar tak sedap tau. Tengok muka pun tak selera makan. Nah, dulu kan orang cakap baru nikah kan. Baru nikah, tengok muka bini kita. Ya, yeah? Dia ngadak kita nak akan, tengok muka dia. Nambah. Nambah nasi. Padahal masa gebang singgang. Masa gebang, tak ada awak singgang. Nampak? Makan ikan singgang. Hari ni singgang ikan. Dia main gitu. Lusa, singgang ikan pula. Lusa, ikan singgang pula main gitu. Tapi oleh kerana tak sedap, dalam muka yang main, muda, nambah. Biar kulit hitam pun, nambah. Nak? Ha. Lening. Makan nasi yang telan dah. Tadi dah telan. Ini kita lalu tengok itu. Kita pergi. Tubik balik. Mana? Ha. Nak kabar? Bukan sini jalan selesai. No. Akhirat. Nampak? Patut wali tak tidur malam. Nampak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak tidur malam. No. Nak awet ni. Hak berkekalan. Nak? Kita pada berbuk atas dunia. Nah. Ha. Makanan hak litah. Hak litah nak makan dia. Nah, berani makan dia atas dunia. Hari pagi-pagi. Roti jana. Patut lepeng gitu ni. Apa? Ah, roti jana. Berani makan roti jana. Akhirat roti jana. Ikut litah. Nak pesen mana roti jana. Napa? Ha, telur buh luar. Telur duk dalam. Roti jana di luar. Kuali di dalam. Boleh buat rasa. Tak ada masalah. Nah. Pasal apa? Atas lintasan. Ha? Mati orang dulu-dulu dah bahasa sabar. Sahabat Nabi mati ni. Eh. Orang mana? Lacau lembih nak kena Nabi. Dia tahan ada dia. Tak boleh kena Nabi. Pasal tu nampak tu sedap. Bagi kena pedih. Hilang pedih. Seronok dengan janji syurga. Nah. Ha. Kita 200 ria ya Rabi hak dunia barang luar tak gid dah sejik mungkin sejik ha tak le di air 200 katanya JKK dengar juga ha. Mana lupa hak paling hebat di atas akhirat tu nak ha. Bukan saja cantik serba molek pinggang makuk daripada mah. Pinggang tatah dengan permata. Dulang daripada nilam. Wah, mana ada dulang. Batu nilam, Tuhan pahak jadi talang. Gelas permata. Permata beliau, tokoh-tokoh pahak buat gelas. Berlik-lik. Nampak? Sekali minum air khayal 70 hari. Allah khadar. Sting-sting. Faham tak? Seronok. Baru suka. Neh. Rumah masing-masing. Lepas tu nak pergi ziarah, boleh pergi ziarah. Tak ada JBJ tengah jalan. Tak ayah tunggu bas. Tadi ni tunggu bas. Nah, tunggu bahagiannya. Nak pergi rumah-rumah. Nampak? Ha, susah ni. Hak kaya-kaya lah. Hak miskin-miskin. Nah. Ni hak-hak kaya sikit, dah beli mutuk. Nah, beli mutuk sikap balik ni. Balik-balik kau berang. Nampak? Amu tak pergi rumah-rumah. Naknya tengok. Nah. Anak dua lah raga. Dah? Tak kan ni? Nah. Nak kata lah punyanya. Awak naik kereta kan? Mana dia yang beli kereta? Dia fikir kau hal dia. Nah. Nah, kita dah nak duk nanya kamu bola raga kita. Dah nak kan? Nah. Ada dia tak mampu. Nah. Ha. Waktu kita pakai kereta pun dia fikir kau masalah orang. Nah. Ha. Bini duduk belakang. Dak sepuh dengan bini, anak pula yang dua. Bini dia salah pula kan peluk itu. Susah akhirat tu. Nak pergi rumah mak zoom. Nak pergi rumah kawan. Nak pergi rumah kawan. Ingat onyak dah gitu. Kau member lama kita pula ketang. Ingat mai kita jalan hidup ni. Hidup syurga ni syuk. Suka ya. Konsert anak alam. Joget sama. Nabi cerita isteri-isteri kita di dalam syurga kerjanya menyanyi-nyanyi. Rupuan nyanyi ni Tuhan tahu dah orang lelaki memang berhati dengar. Sebab tu dia suruh sabar dalam tu dia. Barang sama. Atas dunia ada orang nyanyi rupuan. Ada tak? Dalam syurga nyanyi kau. Sebab ni nyanyi-nyanyi ni benda sedap. Nah, jadi Tuhan suruh sabar lah. Akhirat ada dah. Nah, berjujur-jujur duduk ni. Macam-macam lagu. Nah, dan bawa sekalian mereka yang beriman selagi melihat mereka itu akan Allah Ta'ala di dalam syurga sebagai melihat yang tiada meliputi, tiada mendapat akan hakikat. Dengan ketiadaan kelakuan kaifiat. Wajib pula kita beriman bahawasanya nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga iaitu melihat Allah. Nah, wajib kita beriman percaya. Sebab apa? Sebab datang daripada Nabi beritahu. Kita percaya Nabi beritahu di atas jalan Quran, atas jalan hadis. Wajib kita beriman. Tapi melihat lagu mana? Melihat yang tidak boleh meliputi, tak dapat akan macam mana cara melihat dan lagu mana hakikat melihat. Wallahu a'lam. Kita hanya percaya kita akan melihat Tuhan. Nah, di akhirat nanti. Dalilnya firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya beberapa muka pada hari kiamat itu cantik ia muka, lagi bercahaya memandang kepada Tuhan. Dan sabda Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum, artinya bahawa kamu selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Allah sebut dalam ayat ini, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka itu pada hari kiamat cemerlang. Nampak? Cemerlang ni mana bercahaya. Nadhirah, sangat-sangat mengeluarkan cahaya. Ila rabbiha nadhirah, kerana mereka pada ketika itu memandang kepada Tuhan mereka itu. Dalam hadis pula Nabi tafsir, innakum satarawna rabbakum yawmal kiamah kama ra'aitumul qamara lailatal badri au kama qala. Kamu akan melihat sekarang, bukan akan datang. Satarawna sini makna akan datang. Kamu nanti akan melihat Tuhan kamu bila yaumal kiamah. Yaumal kiamah tafsir pada sini. Yaumal kiamah maksudnya di jalan syurga. Rabbakum, lihat tu akan Tuhan kamu. Neh. Kama ra'aitumul hilala, seperti kamu sekalian melihat al-qamara, melihat akan bulan. Lailatal badri, bulan bulat getih malam 14. Nah, kalau anak bulan orang tak nampak, jadi kata mata kelabu. Bulan 4 hari bulan mak kita tak nampak, tak boleh kata benda ke dia. Tapi malam 14 purnama bulat getih, orang tak nampak, orang tu buta. Nampak? Maksudnya bukan Tuhan bulat macam bulan, dan bukan Tuhan bercahaya-cahaya cerah gitu macam bulan, dan bukan makna kita lenggok kepala ke atas macam lenggok tengok bulan. Maksudnya tidak ada hijab, tak ada dinding. Sekarang ada dinding antara kita dengan Allah. Hari kiamat diangkat dinding itu, tiada lagi tabir. Maka nampak terus. Nampak lagu mana? Wallahu a'lam. Nak tahu juga, tunggu siapa masa baru tahu. Kabul learning jadi pelawak atas darat tu. Nak? Dari nak cerita. Ambunlah, siapa nak cerita lah. Tak ada cerita mana? Dah tak lalu lagi. Nak? Dia kena rasa diri baru boleh cerita. Itu pun kadang-kadang kita rasa tak boleh nak cerita. Ha, rasa dah. Dia ni apalah, belum pernah merasa. Kita pergi di London. Nak? Ha, jalan makan angin. Sapa rinung kita jumpa kawan kita orang putih. Ditanyalah kalau buah di Malaysia ni sedap kali buah ni. Kita jawab buah durian. Nampak? Ha, dia kata cerita sikit rasa dia lagu mana. Boleh tak kita cerita dia? Boleh tak? Tak boleh ya? Nak cerita kan? Dah rupa-rupa boleh. Kabar duri. Mana? Ha, dia ulah-ulah. Dah rasa-rasa dia mana? Nak kabar lemak, ini apa? Oh, buah durian. Tak apa. Kita kabar manis, ini apa? Masih lain. Kita kabar denen. Nampak masih lain. Dia kabar ada putih, ini apa? Masih lain. Dan lagu mana cari nak susah? Ambil air putih tu, pakai sini, biar dia faham teks paku. Baru dia berikan, oh, very good. Faham? Baru dia tahu. Ha, tu durian, makhluk. Allah Ta'ala, Khalid. Lebih lagi tak ada cerita. Ha, tu saja. Habis dah cerita tentang Tauhid. Eh? Jadi masuk pula kita tentang syariat. Hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum sembahyang ada rokok di dalam poket? Ha, soalan. Dia sembahyang, rokok adalah poket. Jadi apa hukum sembahyangnya? Jawabnya, batal sembahyang kalau ada rokok di dalam poket dan terkentut. Dah? Ha. Faham tu? Nah, maknanya tak batal sembahyang. Faham? Ha, dia tengok batu dia, bila kita belajar pak semayang, dia suruh rokok lalu, tak suruh niat lalu. Dia tak kabur takbir lalu. Syarat sah sembahyang. Ha, supaya kita faham. Ada syarat ni sah semayang. Tak ada syarat ni, tak sah semayang. Di antara syarat sah semayang, menutup arah, tak kait dengan rokok lah pakcik. Di antara syarat sah semayang, ngalak kiblat, tak berkaitan. Di antara syarat sah sembahyang lagi, suci daripada hadas sah dan hadas kecil, tak ada kaitan. Di antara syarat sah sembahyang lagi, iaitu jangan ada pada badan kita najis. Ha. Ni mungkin ada kaitan. Baik, dah najis tak? Terbakar rokok. Najis tak? Ha. Tak usah kata rokok, ada dadah, tak apa lagi. Nah, tu imam masa rokok jatuh setengah kilo ganja daripada kocek dia. Nampak? Tak batal semayang. Kerana itu semua tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dalam kitab fiqh kata tak ada busa pun jenis tumbuhan najis. Nah, ha, yang dah yang najisnya arak. Arak titik kena di baju wajib basuh semayang tak sah. Ha, dia gitu. Nah, ha. Jadi nisbah ditanya rokok duduklah kocek. Batal ke tak semayang? Tak batal. Nah, pasal dia bukan najis. Ha. Soalan seterusnya, mohon penjelasan mengenai kejadian guruh dan peti. Apakah guruh itu suara malaikat dan peti itu adalah tali cimeti yang mengeluarkan cahaya untuk menghalau awan-awan menurunkan hujan? Sedangkan sains menyatakan kedua-dua kejadian tersebut adalah pengencasan awan-awan yang bergeser akibat tolakkan angin. Baik. Dia guruh-guruh ni sebut dalam satu hadis, iaitulah suara halau kepada awan-awan. Awan ini nak semua duduk bawah takbir Allah Ta'ala berkata. Tiap-tiap awan ada malaikat yang menjaga. Awan ni tolak wakil sini, awan ni tarik wakil sini. Ribut ni wakil sini, ribut ni tarik wakil sini. Semua dengan perintah Allah, bukan memandang-mandang. Jadi bila sebut di dalam hadis ini adalah suara malaikat, paling bercanggah pula dengan sain, maka an-nasu muqaddamun ala qawlin nas, maka nas itu didulukan atas kajian manusia. Faham lagi? Ha, dia gitu. Dia kata belaga cah dengan cah dah tu betul, boleh buat riwayat. Kalau tak bercanggah dengan agama, maka pakar sain. Dia agama dulu. Al-Islam ya'lu, dia kena atas. Nah, ha, dia gitu. Yang tak betulnya guruh itu suara Sayyidina Ali, baru tak betul. Ha, nampak? Ada orang kata guruh suara Sayyidina Ali. Nampak? Marah ke Sayyidina Abu Bakar. Umpamanya. Nah, itu baru khurafat. Kerana tak ada nas, tak ada dalil. Faham lagi? Ha. petir kilat-kilat tu halau. Nampak? Ha, memanah apa benda ni? Syaitan. Dan bila datang gitu dalam agama, kita pegang hak tu dulu. Nah, ha, sebab petir tak mesti hujan. Nampak? Cuma pada adatnya nak hujan. Nah, tapi bila lah kapal, dia tak mesti hujan. Nah, ha, dia gitu. Kalau mana sain yang tak bercanggah dengan agama, dia maka sain itu diambil pakai. Nah, ha. Sekarang dia buat satu siaran. Program dia buat cerita bagaimana bumi terbentuk dalam astro. Ha, tu karut berlaku. Nampak? Kerana bercanggah dengan fakta Quran. Sain melawan dengan Quran, tahu sain dalam sungai Ganu. Nampak lagi? Sebab sain ni siapa? Ahli sain. Ahli sain ni dia fikir je. Dengan fakta-fakta yang ada hari ini, maka dibuatkan satu tulisan benda yang dia tak ada masa dulu. Dia kata tulang ni umurnya 9 juta tahun. Betul tak? Boleh kita riwayat atas dasar sain. Tetapi nak kata hakiki tak boleh. Allah lebih mengetahui. Kerana masa dia kata tu, dia tak ada pun zaman dinosaur. Nak, ha. Dia ambil tulang, dia buat rupa gini, pelawak. Tulang tu, tapi rupa tak boleh buat. Pasal rupa dia tak ada. Melainkan dia dang pukul gambar seko seketi. Sebab tu rupa tu atas kadar bersabah dengan tulang. Ha, tu panggil sain. Tapi sain ni barat terima mengatasi agama. Ha, jadi kalau kita ikut kita, tak punah kita. Nah, ha, di agama dulu, sain nombor dua. Soalan seterusnya, benarkah amalan cukur jambul anak baru lahir itu daripada agama Hindu? Ada satu pandangan mengatakan anak-anak orang Hindu dulu-dulu dicukur jambul. Ya? Munasabah lah. Dan kita boleh kata juga mungkin betul daripada adat Hindu yang dulu-dulu. Tetapi jangan kaitkan dengan adat mencukur kepala budak-budak baru lahir. Cukur jambul lain, cukur kepala lain. Nah, cukur kepala ni iaitulah sunnah Rasulullah SAW. Nah, Nabi perintah. Nah, yuhlaku ra'suhu. Jelas sebut. Dicukur kepalanya. Yaumasyabih. Pada hari ketujuh. Nampak? Min waladihi daripada beranak. Nampak? Ha. Jadi tu panggil cukur kepala sunnah perintah agama. Rambut tu timbang dapat 1 gram, tengok agama 1 gram berapa? RM100, ambil RM1 sedekah. Tak ada PT tengah bulan, ha, timbang dengan nilai perak. Tanya kedai perak berapa 1 gram? Pasal rambut anak 1 gram baru ni cukup kepala beranak. Ha, 1 gram orang kedai mahal tu 34 riyal, ambil 34 riyal sedekah ke orang miskin. Itu sunnah. Yang bid'ahnya cukur atas ni saja guting. Selawat bangun sallallahu ala Muhammad guting. Nah, lepas tu balik orang tak cukur tu bidah. Nah, ha, hak sunnahnya cukur sutih kepala. Masa selawat tu tak apalah, takkan nak cukur tengah kepong rabok kepala kawan tu. Nah, jadi masa tengah kepong tu duduk selawat tu, nah umpamanya tak apa kita guting sikit-sikit tu, bila selesai majlis cukur kan. Sebab Nabi suruh cukur, bukan rupi sikit. Kita buat syarat. Suruh cukur. Dia kata boleh pilih nak cukur dengan guting sikit ni, iaitu ketika tahlul haji. Waktu boleh pilih. Nak guting sikit ke nak cukur? Afdal cukur ikut Rasulullah. Nak ambil sah guting saja. Sekurang-kurang 3 gelar. Itu ba'ji. Ba' anak beranak, tak ada alternatif. Mereka cukur, nak ambil sunnah. Nak? Haa, dia kata. Saya sakit kau, tak boleh lipat lutut. Semayang duduk atas kerusi. Ada seorang ustaz kata saya kena berdiri dulu, dan bila nak sujud baru boleh turun duduk atas kerusi. Betul ke tak? Tidak kira ustaz ke siapa-siapa begini. Sekadar mana hak kita boleh buat, kita benda tu tak gugur. Benda yang tak boleh buat gugur. Dia sakit kau, tak boleh lipat. Maka boleh berdiri tak? Ya, maka wajib semayang berdiri. Tak boleh semayang duduk. Faham eh? Kalau ustaz ni kata, tu ustaz. Sebab dia tak boleh duduk. Nah, Orang yang tak boleh berdiri dari awal baru boleh sembahyang duduk. Dan ni dia boleh duduk. Nampak? Nabi kata fa in lam tastati. Nampak? Faqa'i, maka duduk. Tak boleh baru duduk. Jadi boleh berdiri. Cuma tak boleh duduk dah, apa diri sembahyang duduk tak kursi selalu. Allahu akbar. Tak betul tu. Sembahyang diri ya duduk. Siapa masa time nak buat benda yang kena duduk, maka dia pun duduk tak kursi, bakal tunduk gitu. Baru tu. Neh. Ha, jadi kalau ustaz ni kata gitu, tu. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Saya belajar di Johor, tapi asal sini. Baru ni ada ustaz tempat belajar saya cakap, selama tinggal tempat belajar kita boleh buat solat jamak. Asalkan kita tak ada niat nak mustauting kat tempat itu, kita boleh buat jamak. Kalau boleh ustaz tolong jelaskan pada pinci tentang solat jamak. Ha, ustaz mu ni pening dah ni. Dia duduk asal sini Terengganu, belajar di Johor. 3 bulan duduk di sini, 3 bulan boleh jamak dah tak pening. Jangan niat mustauting. Dah kalau tak niat mustauting, kita jadi benda. Eh? Mungkin. Faham tak? Dah mungkin boleh tak jamak pasal? Tak boleh. Dia tak faham ustaz ni. Jamak mustauting dengan mungkin tak erti. Dia kategori manusia nisbah perjalanan ni, dia ada 3. Yang pertama mustauting. Ingat tu. Yang kedua mungkin. Yang ketiga musafir. Yang keempat ada. Apa makna mustauting? Kita duduk di satu negeri itu lebih pada 3 hari gini. Macam kita orang pelatang. Ya? Dalam hati tak ada niat nak pindah duduk ke lain dah. Mati sini. Walaupun kemungkinan akan datang pindah. Tapi sekarang tak ada niat. Memang nak duduk di sini lah. Faham lagi? Dia panggil orang ni mustauting pula ketang. Nampak? Mungkin mana pula? Mungkin ni dia mari duduk pula ketang ni. Nampak? Tapi niat hati bila-bila habis kerja, habis cari makan sini, nak balik semula Johor. Ha, dia panggil orang tu mukim, pemukim pulau ketang. Musafir dia, musafir ni orang mari daripada Johor. Mari duduk pulau ketang. Lama mana duduk? Singgah 3 hari duduk celik. Faham tak? Ha, kat orang main kapal layar. Nah, 3 hari duduk situ. Nah, ha, nah. Dia panggil orang ni musafir singgah sahaja. Faham lagi? Ha, jadi kalau pergi belajar berapa hari? Ni akan belajar 2 hari kursus. Pergi belajar sekolah universiti kolej ni ni. Maknanya berbulan-bulan bertahun-tahun. Hukumnya kalau niat nak balik sembilan tergantung habis belajar lagi. Dia pemukim negeri Johor. Bila nama mukim haram jamak kosong. Faham lagi? Ha, tak apa tu. Soalan seterusnya. Saya ini kidal. Ha, dia kidal. Sah ke kalau saya sembelih binatang menggunakan tangan kiri? Ha, mang kidal tanya. Dia kidal. Kidal ni maknanya orang tu dia guna tangan kiri. Ha, orang ni kidal. Nah, ha. Kalau guna tangan kanan orang ni dia. Siapa tahu? Ha. Guna tangan kiri, dia kata orang itu kidal. Kidal bukan cacat. Mana kalau benda dia gagal kot tangan kiri. Nampak? Itu kidal. Kalau kot tangan kanan, siapa tahu? Ha? Ya, kidal. Ha. Siapa tahu? Siapa tak tahu sekarang? Guna tangan kanan bagi benda? Ambu. Tahu tak? Dah tahu tak muka apa? Saya cakap, dah tahu dah. Tahu tak? Ha, aku tak tahu kau. Nah, ha. Jadi masalahnya sah gedok semelih kot tangan kiri. Jawabnya kalau semelih kot kaki kiri pun sah. Ha, bab tu dia ada syarat sah semelih. Ha, macam tak dia. Nak belajar bab semelih ni suruh gorok lalu. Syarat-syarat semelih. Nampak? Syurutuz zaf. Syarat sembelih. Dia ada syarat tu. Dia tahu syarat sembelih itu putuh hulkum. Syarat sembelih itu pisau yang tajam. Nah, ha. Orang yang sembelih itu orang Islam. Nah, ha. Pasti dia masuk tak? Sunat sembelih. Sunat sembelih. Bismillah mula-mula sembelih. Menghadap kiblat dengan tangan kanan. Ha, nampak tu. Bila sunat dengan tangan kanan, dia bahan dengan tangan kiri, sah tak? So, anak kedua. Neh, anak mahal. Ha. Dia tak pegang ke tangan pun sah. Dia pandai main pisah. Main pisah pelakon-pelakon. Dia pun lalu ayam. Ketok, ketok, ketok, ketok depan dia. Dia tengah jing ayam ni. Dia pun ambil pisah ayam dia niat semelih. Putuh. Orang murid dan hukum. Boleh makan. Cuma sunnahnya ikut Rasulullah. Pegang haiwan dan gorok dengan tangan. Faham sunnah. Ha, kalau tadi makruh. Kerana keji sangat rupanya. Nampak? Ha. Dia yang tak boleh makannya, dia main pelakon pisah di pokok. Lalu buruk pati kena dah balik atas tok. Putus balik kalau dia makan. Kerana tak ada niat semula. Nampak? Ha. Apakah beza antara maksurat wazifah syugra dengan maksurat wazifah kubra? Jawabnya hak wazifah kubra ini, dia hubuh semua sekali. Zikir-zikirnya semua sekali. Ha? Hak syugra ni direngkaskan. Itu saja. Ha. Baru-baru ini kuliah ustaz di mengadang baru, ustaz kata hukum main satu makruh bagi mazhab Syafi'i dan mazhab lain haram. Kenapa? Cuba terangkan mengapa mazhab lain dari Syafi'i mengharamkan main satu. Satu dia di antaranya kaul ulama mazhab Hambali, dia kata main catur ini adalah diserupakan dengan judi. Itu kata mazhab Hambali. Satu kaul lagi mengatakan, satu pendapat lagi mengatakan dia asal daripada permainan gereja. Cerita dia gini. Gereja-gereja ni tepat padri dan sister Kristian tapi tak nak. Jadi antara ajaran sesat Kristian ni, gereja padri yang berkhidmat untuk Tuhan ni, duduk surah dia ni, duduk gereja ni, haram kahwin. Nampak? Haram kahwin. Nah, sister tak boleh kahwin, padri tak boleh kahwin. Nah, hanya mengabdikan diri pada Tuhan. Kaguknya dia ni. Sedangkan kahwin ni fitrah manusia. Bila kahwin ada anak. Bila kahwin ada anak, ada usaha, gitu, gini dan sebagainya. Maksudnya, sebenarnya tak benar untuk iman duduk mengatik saja. Tunggu orang wibiti. Nah, awak kerja tak untuk iman. Tahan itu. Tahan umpamanya. Nah, jadi pelangi tak benar gitu. Mana mengabdikan diri itu jenis yang tunggu orang pergi makan. Tak boleh. Jadi mereka ni oleh kerana puas duduk di gereja. Bini tak ada, anak tak ada. Daya kerja. Orang sedekah. Boring mereka satu permainan. Nampak ni cerita sejarah. Direka permainan. Direka sebab tu dibuat buah-buah tu. Ini hasil rekaan padri. Nah ni sejarah tu. Dia buat papang. Sebab tu buah-buah jalan ni buah-buah Kristian mereka. Ada raja dia, ada padri dia, ada kuda dia, ada askar dia, ada kota dia. Nah, akhirnya popular. Buah tu kau comel buat, kau molek, kau molek, kau molek. Macam sekarang, oh comel minum kalau buah satu. Siapa hak baru ni lelong 1.3 juta, buah satu je. Nah, buat dengan mah dengan apa lah. Nah, tu diam lah. Tapi asal reka. Jadi kata asal reka mainan ni daripada orang yang susah, maka tersemain. Mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak boleh nak hukum dengan judi. Nah. Tapi jaga semayang dan sebagainya. Oleh kerana dia permainan, maka kecap permainan yang tidak ada sunnah, jadi hukumnya makruh. Lepas tu mazhab Syafi'i kata makruh saja. Mazhab lain dia kata sama dengan judi, macam main buah dadu, hukumnya kotor, hukumnya haram. Ada salik, ada gereja, ada padri, hukumnya haram. Nampak? Mazhab kita tak pakar tu. Dia pakar selagi mana jaga semayang dan tidak sangat memperhambakan diri pada permainan satu, tidak jatuh ke haram lagi. Makruh sahaja. Dalam solat subuh jemaah, masa Tok Imam baca doa kunut, Tok Imam baca secara kuat sebahagian dan baca perlahan sebahagian lain. Kenapa Tok Imam berbuat demikian? Tanya Tok Imam. Dia hak kuat tu doa. Nampak? Yang perlahan itu puji-pujian. Puji-pujian maknanya tak payah kita dengar. Tak apa, masing-masing puji sendiri. Doa ni nak suruh makmum amin. Allahumma hdina fi man hadai. Kita dengar lah kan. Amin. Wa'afina fi man afai. Amin. Wa tawallana fi man tawallai. Amin. Wa barik lana fi ma'afai. Amin. Wa kina bi rahmatika syarrama qadai. Amin. Lepas tu masuk puji-puji. Fa inna ka taqdi wa la yuqda alai. Umpamanya siapa amin. Itu puji-pujian. Nah, jadi makmum tak payah amin tak tu. Jadi nak amin ni kuatkan sikit. Sebab itulah sunat kalau kita jadi imam kepala majlis membaca doa, dikuatkan doa sehingga didengar kepada semua jemaah. Sama ada doa lepas sembahyang atau doa di majlis arwah dan sebagainya. Nah, setengah tu dia buat ratik, buat arwah apa, tu orang tahlil. Bila siapa kat doa, tak dengar benda. Nampak? Kat luar ni, tak dengar benda, sembang pun. Jadi, hilang keberkatan majlis. Nah, ratik kuat sikit. Boleh tak tinggalkan solat jemaah kerana bermain futsal, walaupun masjid dekat tempat main futsal? Ha. Dia gini, nak kata boleh, budak boleh, nak kata tak boleh, boleh juga. Nah, ha, sebab dia main jemaah ni bukan fardu ain. Nah, tetapi kita biarlah di atas dasar pekerjaan. Tak, tak ada nak keluar lagi daripada pejabat, tak ada nak ahli jemaah, boleh tahan kira. Nah, ha, kerja zaman Rasulullah itu lain. Dia kerja mudah je, tak kompleks macam hari ni, masalah. Kerja zaman kita ni masalah, kadang nak masuk kena kakak, nak masuk kena pakar, jumpa jaga dan sebagainya, nak keluar, kena cek gitu begini. Ada yang kerja shift, jaga mesin dan sebagainya. Nah, jadi tak boleh nak ahli jemaah tu kerana bekerja. Ni bermain. Nah, sebaik-baik ni janganlah kerana bermain. Nah, walaupun tak ada lagi orang tawa apa tua mana kalau kita tak pergi memang wala orang main jemaah kita berdosa betul tak ada lagi. Nah, tetapi buruk sangat kalau bermain itu. Soalan seterusnya. Saya ingin menanyakan beberapa soalan. Bolehkah Ustaz terangkan apakah itu perang Armageddon? Dan di mana saya boleh mendapat buku itu? Apakah langkah yang patut dilakukan seorang itu bila nak masuk rumah baru? Apakah hukum bagi hukum hudud? Apakah hukum bagi hukum hudud? Dan kenapa negara kita tidak dilaksanakan? Baik. Dia tanya benda kan makna perang sama kata. Benda mana? Mi. Cerita ada. Ha, tu cerita tu. Neh. Ha. Iaitulah perang terakhir. Nampak? Antara Islam dengan kufar. Nampak? Menjelangnya kiamat. Nampak? Ha. Kalau dalam cerita tu dibuat bumi tu hampir kiamat. Nah, neh. Ha. Planet-planet dah ikut atas orbit masing-masing. Nah. Jadi tajuk tu sajalah bunyi baraknya, ceritanya cerita Islam. Kebangkitan pemimpin akhir zaman. Sekarang ini wajib kita berjihad. Seluruh dunia wajib jihad, di Palestin wajib jihad. Nah, ha, cuma kalau akhir zaman disebut dalam hadis, pemimpin agung, Imam Mahdi. Dan akan menjadi kepala perang tentera Islam, semua mujahidin Islam seluruh dunia, Mindanao ke, Taliban ke, di Iraq ke, di Sudan, Somalia ke, tak kira, Chechnya ke, atas satu panji-panji, iaitu bendera Imam Mahdi. Berperangnya dengan segala kafir. Kafir-kafir lain, semua takut belaka, dan tubik ketua segala kafir iaitu tentera Yahudi. Nah, itu Armageddon. Dah cerita dia. Tapi banyaklah retetan-retetan peristiwa tu. Nampak? Ini benda ni cerita hadis semuanya. Tapi dia buat atas dasar buku, dia olah dengan cara yang begitu berkesan, seronoklah baca. Nah, tujuan nak kat bawah ni lah. Nah, maksudnya kita dari sekarang ini kena berjaga-jaga sama kerana serangan-serangan ke atas umat Islam daripada dulu sampai kepada kiamat ini. Dengan perang salib ni sekarang ni, perang salib. Nah, sekarang tentera-tentera salib sedang mengepung mujahidin-mujahidin di Afghanistan. Atas nama NATO, tak atas nama King Arthur. Kalau dulu perang salib King Arthur, pegang salib so. Nampak? Ha, perang dengan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang ini atas nama tentera pengaman NATO, semua Kristian. Ha, sedang menggempur mujahidin-mujahidin Islam di Afghanistan. Nah, dan nanti akan masuk ke Somalia pula. Nampak ni? Neh? Ha. Kita kena berjaga-jaga lah cerita-cerita ni. Jadi, akhir sekali, menang Islam. Tapi jangan tunggu congok Imam Mahdi belaka lah ni. Nah, lah mana dah buat perjuang? Tunggu Imam Mahdi. Ha, itu tak kena pula. Neh? Ha. Kalau nak naik, nak duduk rumah barunya, nak duduk lagu mana? Caranya. Tak ada sebut pun di dalam hadis detail satu-satu, melainkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang umum, iaitulah perintah supaya kita solat hajat. Nabi tak kata solat, siapa nak buat rumah baru nak solat hajat. Perintah tu umum. Nah, iaitu bersolat hajat. Mula pada tapak lagi kita solat hajat. Nah, ni tapak rumah kita ni, solat hajat minta selamat. Kalau ada jin puturangah apa semua, di balik kampung dia semula. Nah, takut siap rumah macam-macam habis 200 ribu, cokoh dua ekor duduk dapur. Ini takut gitu. Congoh atas sing. Nah, kemudian duduk dan bersolat hajat. Sebab tu detail tak ada. Nak panggil tahlil apa rumah baru. Orang tak tahlil rumah baru, orang solat hajat. Nak duduk rumah baru, solat hajat. Bukan tahlil. Faham? Bukan duduk buat arwah. Nah, solat hajat dah. Apakah hukum bagi hukum hudud? Kenapa negara ini tidak dilaksanakan? Kerana negara kita ini atas dasar perlembagaan sekuler. Nah, yang dipersetujui di hadapan Lord Reid di London tahun 1956, setahun sebelum merdeka. Bila merdeka, seharusnya tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, tetapi perlembagaannya adalah perlembagaan British. Nah, jadi kita kena hapuskan dulu hak British ni dulu, nah baru boleh masuk hak hukum hududnya. Lepas tu dia baru ni ada kecoh nak laksanakan hudud. Nah, pihak pemerintah kata tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Rupanya perlembagaan hak London buat. Nah, takkan London nak buat hukum hudud. Nah, jadi oleh kerana pemerintah ini tidak mahu betulkan keadaan, maka wajiblah orang yang bernama Islam berjihad. Maknanya bersungguh-sungguh kita bela balik hukum Islam agar tertegak di dalam negara. Soalan seterusnya. Saya seorang pelajar, tak lama lagi saya akan menjalani praktikal atas kapal. Bagaimana saya nak mengetahui waktu solat sekiranya saya berada di negara lain? Adakah kita perlu ikut waktu kita? Ingin tahu. Dia nak duduk negara orang lagi, dia praktikal atas kapal, umpamanya lah. Jadi kalau duduk negara orang, duduk Australia, duduk di Perancis, duduk di Mongolia, adakah kena ikut sini? Gari 650, isa 8 suku contohnya. Jawab ni kita kena faham baik. Masuk waktu semayang bukan dengan jam. Tidak ikut jam. Masuk waktu semayang dengan matahari. Masuk waktu raya puasa dengan bulan. Masuk waktu pilihan raya dengan daci. Dah dia gitu. Nah, kena faham baik. Jadi semayang bukan jam, matahari. Matahari tegak di atas kepala, gelecah sikit. Kita duduk di mana? Mexico, gelecah sikit dalam tengah. Kita pergi di Australia pula, makan petang. Pas daripada Mexico, tengah hari, pergi Australia petang. Cari, apa dia ni? Kau pisang, dia ni. Umpamanya. Australia, kita tengok lah. Kalau bayang, panjang sikit pada tuang bayang, pasal tu. Ambil kayu rus, 12 inci. Duduk di Australia. Tengok bayang apa? Bayang 13 inci. Dan nak ukur mana gitu dah ni? Nak ukur sini, mesti nak ukur sini pula. Alah, buat gini kayu rus. Faham tak? Jatuh lagi ni dulu. Ni kayu rus. Torek lah sini, 12 inci. Lepas tu akak gini. Tengok, bayang lebih tak pada torek tadi. Lebih pada torek tadi, maknanya lebih pada 12 inci. Asal lah tu. Lepas tu makan malam, kita pergi tutup utara pula. Umpama, cari cari kuat tiar ni. Tengok tenggelam matahari, cari di kutub utara. Kita pun pergi di Perancis pula. Hilang dah sapok yang merah. Isa. Lepas tu balik semula ke Bagan Pinang. Tengok, keluar cahaya pada waktu pagi. Itulah waktu subuh. Bukan pakai jam. Jam ni cuma nak kabur saja untuk permudah. Faham? Sekiranya saya duduk atas kapal dengan orang bukan Islam yang memasuk bukan Islam, contohnya mereka masuk daging babi menggunakan kuali yang sama, macam mana ustaz jika dia guna kuali sama untuk masuk makanan halal? Jawabnya, kena basuh dulu kuali itu. Nabi kata fasiluh summa kulu fi. Mung kena basuh dulu kuali yang najis itu, kemudian baru boleh makan dalam. Dan tak basuh, mung makan pokoknya najis. Walaupun makanan mung mie goreng, tapi najis. Puyuk tadi najis dengan najis maga daging babi, mung makan mie goreng mung jadi najis mungkul dalam. Nampak? Tak kira lah kapal selang apa semua pun. Apakah maksud mahabbah, kasih sayang? Apakah, adakah bagi kita kitab berobat bagi hati yang muraki akhlak dan daripada penawar bagi hati yang berdoa yang senang dibaca oleh orang baru macam saya? Ya? Ha. Jadi baca penawar bagi hati ada tu. Tak ada. Nampak? Ha, dan banyak lagi lah. Ya? Kalau buku-buku nak khabar tu, buku-buku Jawi banyak dah. Kalau orang baru ni nak buku Rumi, kita tak apa, tak apa ingat buat nama-nama buku yang telah diterjemah kepada Rumi ni. Ya? Ha, kalau nak biar kita beli. Soalan seterusnya. Apapun soalan tangan dengan perempuan tua yang bukan mahram, mata-mata kerana sejak kecil lagi saya berbuat demikian. Tak boleh. Neh? Ha. Tak boleh. Neh? Mulaikan satu kaul yang mengatakan kalau perempuan itu masuk pada hak la tustasha fiha. Maknanya tustaha fiha, perempuan yang tidak lagi ada seorang pun rasa ingin kepada perempuan itu kerana tua bangkanya. Kepok khayok kalidah. Nah, ada kaum mengatakan boleh berjabat salam. Nah, ha, jadi tangan lah kau tangan. Tangan dia lembut. Bila kita sentuh tangan tu dia ada cah elektrik. Dan kali tua ketok khayok kali tangan macam ke plywood tangan. Jadi tak ada rasa betul kau kaum tu dia kata. Tapi kaum muktamad dalam kitab I'anah Talibi tak kira tua tak tua. Tak boleh selama-lamanya kalau bukan mahram. Melainkan berlapik. Nah. Ha. Adakah kata wuduk bila sedawa terasa makanan di dalam tekok? Tak patah. Ha. Makan pun tak patah ni. Wuduk. Mana patah? Yang patah makan semayang. Semayang. Bau duriang tak patah ni. Dia tubik duriang tekok duduk dalam mulut. Telang balik. Tengok baru patah. Wuduk makan tak patah. Wuduk ni dengan masuk makanan tak patah. Nah. Ha. Di sini saya ada beberapa soalan. Adakah sah salat saya jika memakai wangi yang mengandungi alkohol? Setengah ulama kata dima'ah pada syarak. Setengah ulama kata tidak dima'ah. Jadi kena hati-hatilah. Nak ihtiyat, ambil kau warak. Iaitu tidak yang beralkohol buat semayang. Nak ambil kau dak warak, kau fekoh. Mengatakan sah dah. Kerana setengah ulama kata kandungan alkohol itu 0.02% sahaja. Maksudnya najis yang sedikit sangat. Apakah hukum mengambil wuduk ketika azan? Sah. Saya terlewat semayang Zuhur. Ketika semayang saya terdengar azan asar. Adakah saya perlu teruskan atau berhenti solat? Teruskan semayang. Walaupun dang sesaat ataupun dang separuh. Teruskan semayang. Cuma bezanya kalau kita dang satu rakaat baru rampang, maka kita dikira tunai. Tapi tak dang sekali rokok, bang dah. Masuk waktu lain, dikira semayang qadha. Dua-dua masalah, jangan berhenti belaka. Teruskan semayang. Apakah hukum bergambar dengan perempuan yang bukan mahram secara berdua-duaan? Tengok keadaan dulu. Sebab apa bergambar tu? Yeah? Ha, kalau gambar tu maknanya sebab maknanya nak bersuka-suka ah, ha? Ha, bukan tempat kerja dan sebagainya, hukumnya haram. Nah, kalau hal-hal kerja, hal keperluan dan sebagainya dikira hajat. Nah. Ha. Tapi besok gambar dua orang tu hak jenis hak berkembik. Nah, tengok berkembik tu. Pastu duk kaya juga tengok di rumah. Nah, ha. Apakah hukum memakai sutera bagi orang laki-laki haram? Apakah cara-cara untuk mencabut bulu ketiak? Ni tanya aku juga. Lalu bila cukup atau menggunakan tangan meretus. Ala ilaha illallah. Ikut pandang lah. Neh, bakar pun tak apa. Neh, tapi sebut dalam hadis, iaitulah dengan mencabut, dengan mencukur dengan pisau.